ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita telah membaca sebagian dari bab yang menyebutkan tentang batilnya kesyirikan dan menjadi dari Al-Quran. Telah kita bacakan yang menunjukkan batilnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut pada hadis, seperti biasa, ikhwah yang menghafal matan, saya kami persilakan. Antum, sahih nazar, yang pakai kacamata, hafal, hafal matanya, dan baik. Abul Fadl. Wala fi ma la yamliku Malaysia. Habib Tuan, sesuatu maka dibicarakan, jangan sebar ke mana-mana. Sebab itu juga akan berdampak kepada dakwah. Baik, Anas berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud, Nabi dilukai kepalanya. Nabi dilukai kepalanya. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan giginya Rasulullah itu dipecahkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir waktu itu. Jadi ketika terjadi perang Uhud, ikhwah sekalian, ya perang yang terjadi ya pada tahun yang sama, terjadi dua perang ya, perang Badar dan perang Uhud, pada tahun yang sama itu terjadi dua peperangan, perang Badar dan perang Uhud. Tapi ketika terjadi perang Uhud, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah yang luar biasa. Seorang nabi mengalami musibah. Apa musibahnya? Kata Anas bin Malik, pada saat itu kepalanya Nabi terluka sampai berdarah. Ya, dalam riwayat topinya itu menancap di kepala Rasulullah. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan giginya Rasulullah itu pecah. Ya, bukan tanggal ya, tapi pecah ya. Retak giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerasnya hantaman dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu terjatuh dalam lubang. Jatuh pada terperosok dalam lubang, sampai orang-orang musyrik menyangka Rasulullah sudah mati sebab tidak kelihatan. Ya, demikian musibah besar yang dialami oleh Rasulullah ketika terjadi perang Uhud. Dan pada saat itu banyak kaum muslimin yang terbunuh. Pada awal perang Uhud itu sahabat menang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dan berhasil memukul mundur lawan. Namun pada akhir peperangan berbagai keadaan, ya, ternyata pasukan musyrikin menghantar pasukan muslim, bahkan melukai Rasulullah, bahkan Rasulullah mengalami musibah yang sangat parah. Ikhwani fillah azzaqullah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu in tahussunahum bi'idznih. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menepati janjinya kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menepati janjinya kepada kalian. Apa janji Allah? Tatkala kalian berhasil membantai mereka pada awal peperangan. Ini yang dimaksud pada awal peperangan. Mereka berhasil membunuh banyak orang-orang musyrikin sampai mereka lari tunggalanggar ya. Sebab ada pasukan yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit sebagai pasukan pemanah, sehingga mereka lari kocar kacir dan mereka terbunuh banyak. Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, irtahussunahum bi'idni, maka kalian bisa membunuh mereka dengan izin Allah. Baik, hatta idza fashiltum, sampai kemudian berlangsung peperangan, akhirnya di akhir peperangan kalian menjadi lemah, kalian mengalami kelemahan. Wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih pada satu perkara. Nah, ini yang menyebabkan mereka menjadi kalah. Sebab mereka berselisih. Mereka berselisih pada satu apa? Pada satu permasalahan. Dan inilah letak kenapa mereka ditimpakan musibah oleh Allah berupa musibah. Kenapa? Karena mereka berselisih terhadap satu masalah. apa masalah itu? Dan siapa yang berselisih? Yang berselisih adalah pasukan yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas gunung. Itu yang berselisih. Apa yang mereka berselisihkan? Ketika orang-orang musyrikin sudah terdesak dan mereka lari meninggalkan Ghanimah, mereka sudah lari meninggalkan Ghanimah, maka yang di atas gunung melihat ya mereka sudah lari dan sahabat sudah mengumpulkan Ghanimah, yang di atas itu berselisih. Ada yang mengatakan, ayo kita turun membantu mereka mengumpulkan Ghanimah sebab mereka sudah kalah. Sebagian pasukan mengatakan, jangan, Nabi sudah berpesan kepada kita, apapun yang terjadi kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, walaupun burung-burung sudah menyambar kepala kalian, artinya walaupun kami sudah hancur, jangan turun. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari gunung itu. Itu pesan Nabi kita, jangan kita turun. Sebab kalau kita turun berarti menyelisih perintah Nabi. Nah, akhirnya sebagian besar mereka turun. Ada yang tetap tinggal karena memegang teguh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwas kalian, karena inilah Allah timpakan musibah kepada mereka. Ketika mereka berselisih tentang perintah Nabi-Nya. Nabi-Nya sudah memerintahkan, mereka masih berselisih. Padahal sudah jelas perintah Nabi. Iya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka ya diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, undur wa ya ibadallah, lihatlah wahai hamba-hamba Allah, ya kullu hada musibatun wahidatun, ya maksiatun wahidatun wa laysat min al-jami', hanya satu maksiat yang terjadi, hanya satu maksiat yang terjadi di antara mereka. Bukan semua sahabat bermaksiat, hanya sebagian saja bermaksiat. Ternyata Allah timpakan musibah kepada mereka sampai Nabi-Nya mengalami musibah yang sangat parah. Ini menunjukkan ikhwas kalian bahwa ketika maksiat bermaksiat kepada perintah Nabi, itu akan mendatangkan musibah dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri," maka hendaklah waspada, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi-Nya. Hendaklah waspada, berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini perintah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan kita bermaksiat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contohnya, salah satu contoh bagaimana akibat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka kalah. Bahkan Nabi kita mengalami musibah yang sangat sangat fatal akibat maksiat yang mereka lakukan. Tapi kemudian dari hadis ini, ketika Anas mengatakan Nabi ketika perang Uhud, ikut perang Uhud, maka Nabi dilukai kepalanya dan dipatahkan giginya. Ya, gigi apanya yang patah? Gigi apanya yang patah? Hah? Di sini diterangkan rubaiyah. Gigi rubaiyah, sebab gigi itu ada sanaya, ada rubaiyah, ada atawaf, banyak macam-macam gigi ya. Nah, Anas mengatakan yang dipatahkan adalah gigi rubai. Gigi rubai itu yang mana? Ya, saya lihat terjemahan-terjemahan, ada yang menerjemahkan gigi gigi seri, ada yang menerjemahkan gigi tali, ada yang menerjemahkan gigi lain. Tapi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa gigi rubai itu adalah as-sinnani al-mutawassitani yusammayani thanaya. Dua gigi yang tengah. Ini dua gigi tengah, ini dua ini. Ini dinamakan gigi sadaya. Apa gigi apa namanya ini? Hah? Gigi seri. Yang tengah ini. Yang dua ini. Ya. Dua yang tengah itu namanya gigi. Gigi apa? Gigi seri namanya. Nah, baik. Wa ma yalihima, maka dua yang setelahnya itulah yang dimaksud rubai. Dua yang setelahnya itulah yang dimaksud rubai. Rubai. Waktu gigi apa namanya? Hah? Gigi tari. Nah, itulah. Itu keterangan dari Syekh Ibnu Al-Qayyim. Al-Muhim, gigi tari atau gigi seri, gigi apa saja, yang jelas giginya Rasulullah dipecahkan oleh mereka, begitu besarnya, begitu kerasnya pukulan yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai giginya Rasulullah itu patah. Nah, dari hadis ini, ikhwas sekalian, menunjukkan dan merupakan dalil yang sangat jelas sekali bahwa dalam Islam tidak ada namanya tenaga dalam. Dalam Islam ini merupakan dalil bantahan yang sangat telak kepada mereka bahwa dalam Islam tidak ada namanya tenaga dalam dan tidak ada namanya ilmu kebal. Tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Kalau ada yang kebal, maka itu bukan dari Islam. Itu pasti dari syaitan. Kenapa demikian? Sebab Nabi saja adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling beriman kepada Allah, manusia yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi yang ada. Ternyata Nabi tidak kebal. Nabi dipukul kena Rasulullah. Nabi pergi perang pakai pengaman. Nabi pakai pengaman. Nabi tidak buka baju. Hantam sini, hantam. Tidak. Sebab Nabi tidak kebal. Dan tidak ada dalam Islam namanya ilmu kebal. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ilmu kebal. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini karoma ini, ini ilmu dari Allah, ini karoma, subhanallah. Apakah Anda mendapatkan karoma Nabi tidak? Apakah Anda mendapatkan karoma Umar tidak mendapatkan karoma? Umar ketika ditikam oleh Abu Nur Al-Majusi, masuk itu kawan itu, masuk itu bani, tidak mental. Ali bin Abi Thalib pun demikian, ketika dibantai oleh Abdul Rahman bin Muljam seorang khawarij, Ali bin Abi Thalib kena, meninggal beliau. Utsman pun demikian, ketika dikeroyok oleh pemberontak khawarij, Utsman terbunuh, kena senjata tajam. Tidak ada yang kebal. Ya, tidak ada yang kebal. Maka kalau ada orang yang mengaku kebal dan mengatakan karoma, maka itu dusta dan pendusta. Ya, tidaklah itu terjadi kecuali karena ada kerjasama dengan jin dan syaitan. Sebab itu tidak akan terjadi kecuali harus minimal melakukan kebid'ahan. Minimalnya harus melakukan kebid'ahan. Dan syaitan akan membantu manusia kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sering kita dengarkan, kalau untuk mencapai tenaga dalam harus puasa rutin. Ya, puasa rutin yang dimaksud apa? Yang dimakan cuma nasi putih dan telur putih. Jadi nasinya nasi putih dan lauknya hanya putihnya telur. Nah, itu ritual-ritual yang biasa mereka lakukan. Ada yang ritualnya sholat, tapi sholatnya sholat bid'ah. Tidak ada tuntunannya dalam agama. Ada zikir, tapi zikirnya zikir bid'ah. Ya, maka jangan tertipu dengan kemasan. Jangan tertipu dengan kemasan. Selama itu tidak ada tuntunan dalam agama, maka itu menyimpang dan itulah yang disenangi oleh iblis. Lihat, ya, para ulama mengatakan al-bid'atu ahabbu iblis minal maksiat. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disenangi oleh syaitan daripada maksiat. Maka semakin orang melakukan kebid'ahan, syaitan makin senang. Lebih senang syaitan kepada orang yang sholat, tapi bid'ah sholatnya, lebih senang syaitan itu. Daripada orang yang memabukan, syaitan lebih senang kepada orang yang melakukan kebid'ahan, walaupun dia atas nama ibadah, berpenampilan sebagai seorang ahli ibadah. Tapi bid'ah, syaitan lebih senang. Kenapa? Naam, li'annal bid'ah, li'annal ma'asi yutab. Karena maksiat itu dampak orang tobat. Sebab orang yang maksiat itu semua mengakui apa? Salah ini. Semua mengakui ini perbuatan tidak benar. Hanya saja, ya ada saatnya tobat nanti. Kan begitu. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, coba ditegur dia. Kenapa saya ditegur? Padahal ini banyak. Kenapa kamu larang saya ke kuburannya? Padahal Nabi memerintahkan orang ziarah kubur. Kenapa kamu melarang saya begini? Padahal ini kan salawat dan seterusnya. Orang tidak mudah untuk bertobat pelaku kebid'ahan. Sebab dia menganggap itu adalah kebaikan dan dia menganggap dia berada di atas agama. Baik. Maka yang namanya tenaga dalam atau apa saja ilmu-ilmu kebal dalam Islam itu tidak ada. Ya Nabi saja tidak kebal, Abu Bakar tidak kebal, Umar tidak kebal, Utsman tidak kebal, Ali tidak kebal, dan tidak ada yang kebal. Yang tidak ada dari hamba-hamba Allah yang saleh yang kebal. Ya, apalagi kalau misalnya ingin pergi perang, pakai ilmu kebal. Ada jihad, ya melawan orang kafir pakai ilmu kebal. Apa gunanya mati syahid? Orang mau berangkat berjihad untuk mencapai derajat mati syahid. Kalau anda pakai ilmu kebal, gimana cara anda mau mati? Kan begitu. Iya. Tapi makanya ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi. Dan kalau kita memperhatikan orang-orang yang punya ilmu kebal, itu perhatikan istiqomahnya bagaimana. Bagaimana dia mengamalkan sunnah, sholat berjamaahnya bagaimana. Iya. Tapi. Iya. Faqala, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilukai pada perang Uhud, maka Nabi berkata, "Kaifa yuthribu qaumun shaddu nabiyyahum?" Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang mana mereka telah melukai nabinya? Kata Nabi, tidak mungkin beruntung suatu kaum manakala mereka telah menyakiti bahkan melukai nabinya sendiri. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang telah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi seolah-olah menganggap bahwa mereka akan jauh dari hidayah itu sudah. Apalagi yang mau diharapkan dari mereka? Mau diharapkan Islam? Apalah dia mau diharapkan Islamnya mereka, sementara mereka sudah menyakiti nabinya, bahkan melukai nabinya, bahkan ingin membunuh nabinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yuqdi'u qaumun shajju nabiyyahum? Nah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan seperti ini, ya, seakan-akan Nabi sudah putus asa. Wah, tidak mungkin Nabi dapat hidayah itu mereka. Pasti mereka sudah celaka. Kenapa? Mereka sudah terlambat. Diajak menerima dakwah tidak mau, bahkan menyakiti dakwah, bahkan menyakiti orang-orang yang berdakwah, bahkan mau membunuh orang-orang yang mengemban dakwah, bahkan Nabi saja dia sakiti. Sudah. Hei, Fadil, bagaimana mungkin mereka akan beruntung sudah? Tidak ada harapan. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan ucapan itu, pada saat maka Allah menurunkan ayat sebagai teguran kepada Nabi. Allah tegur Nabi dengan ayat yang kita baca supaya menjadi pelajaran bagi kita. Apa ayat yang Allah turunkan? Laisa laka minal amri syai, wahai Muhammad, kamu laisa laka, kamu wahai Muhammad tidak punya hak sedikitpun, tidak ada hakmu sedikitpun wahai Muhammad terhadap urusan-urusan mereka. Kamu tidak punya hak. Kamu hanya punya kewajiban berdakwah. Itu saja tugas kamu. Adapun mereka urusannya di tangan saya, kata Allah. Kamu tidak punya urusan di situ. Masalah mereka mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah itu. Masalah mereka akan masuk surga atau neraka, itu urusan Allah itu. Kamu tidak punya hak di situ, wahai Muhammad. Kamu hanya punya tugas berdakwah saja. Setelah kamu berdakwah, serahkan kepada Allah. Jangan kamu ketika mereka melihat, ketika kamu melihat mereka membangkang, jangan kemudian kamu mengatakan sudah tidak ada harapan mereka. Tidak, itu bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya, ketika Nabi tadi mengucapkan ucapan tadi kemudian ditegur oleh Allah dengan ayat, diterangkan oleh Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, وَنَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, أَنَّهُ يَجِبُ الْحَذْرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْلِسَانِ, wajib bagi kita untuk berhati-hati dan ucapan. Harus kita hati-hati berucap. Ya, dari ucapan Nabi tadi, bagaimana mungkin beruntung oleh sudah kurang ajar begitu, sudah preman begitu, tidak dapat hidayah sudah ini. Ya, orang sudah seperti itu, sudah neraka sudah itu, tidak ada lain, neraka sudah itu, tidak ada harapan untuk dia. Bagaimana dia? Gunung balong, pabotor, ya, apalagi pemain perempuan tidak pernah sholat, tatonya seluruh badan, tidak ada harapan sudah, neraka sudah dia itu. Ini hati-hati. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwa harus berhati-hati dalam ucapan. Ketika kita melihat ada manusia yang ditimpa, diberikan bala oleh Allah berupa banyak maksiatnya, ketika kita melihat orang banyak maksiat, jangan langsung kita mengatakan ya sudah jauh dari rahmat Allah, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu kita. Sebab kata beliau, fa'inallah qad yatubu alaihi. Sebab terkadang Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hidayah dan dia bertaubat. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat ya. Ketika ada dua bani Israil itu. Dua bani Israil itu. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ibadah itu. Luar biasa ibadahnya. Yang satunya ahli maksiat. Maksiatnya luar biasa. Apa kata ahli ibadah itu? Ahli ibadah itu tertipu dengan ibadahnya. Ya, takjub dengan dirinya dan menganggap sepele orang yang bermaksiat, dia pun berkata, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan ini. Sudah tidak ada ampunan. Apa kata Allah? Allah Maha Sekali. Allah berkata, "Man alladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak akan mengampuni fulan? Lancar sekali dia. Bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak akan mengampuni fulan. Siapa yang berani? "Wa qad ghafartu lahu," sungguh aku telah mengampuni dia, "wa ahbattu 'amalak," dan aku telah menghapus seluruh amalanmu. Siapa yang celaka? Yang ibadah celaka, ahli maksiat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kadang orang, ada ikhwah, ada orang bermaksiat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermaksiat, dia sebenarnya itu takut kepada Allah. Hanya saja kalah dengan hawa nafsu. Ada orang bermaksiat, mungkin dia menangis di tengah malam, merenungkan maksiatnya, tapi besoknya melakukan lagi. Kenapa? Lingkungan, teman-teman. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takutnya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya, dengan takutnya itu. Ya. Ada orang yang rajin ibadah, tapi dia bangga dengan ibadah, itu bahaya. Rajin ibadah dan berbangga dengan ibadah, saya sudah sholat, masya Allah saya. Teman-teman saya yang sudah berbangga dengan ibadah, itu bahaya. Sebab itu membinasakan, kata Rasulullah. Salatul muhlikat, ada tiga yang membinasakan, kata Nabi, diantaranya wa i'jabul bati nafsahu, seseorang itu bangga dengan dirinya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan kebaikannya, bangga dengan ininya dan kelebihannya, itu membinasakan kata Rasulullah. Ya, kata Abu Hurairah tadi, laqad takallama bi kalimatin awbata dunyahu wa akhiratahu. Sungguh ahli ibadah tadi telah mengucapkan satu kalimat, satu kalimat saja. Apa kalimatnya tadi? Demi Allah, dia tidak diampuni oleh Allah. Itu kalimat itu dia ucapkan. Ternyata membinasakan dunia dan akhiratnya. Hati-hati ya, jangan bisa tidur bahaya. Ya, makanya ya dari hadis tadi perhatikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kaifa yufrihu qaumun shaddu nabiyahu? Tidak akan mungkin beruntung lagi orang-orang yang melukai nabinya. Apa kata Allah? Laisa laka min al-amri shay'un wa Muhammad. Kamu tidak punya urusan sedikit pun terhadap urusan mereka. Kamu tidak ada hak sedikit pun untuk mengurus mereka. Ya, hidayah di tangan Allah. Mereka mau bertobat atau tidak itu di tangan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Baik. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari hadis ini, hadisnya Bukhari Muslim ya. Baik, dari hadis ini kita bisa memetik faedah wa hadza dalilun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an. Kalau begitu hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak punya kekuasaan sedikit pun, tidak sanggup sedikit pun untuk memberi manfaat kepada dirinya dan menolak bahaya dari dirinya. Nabi tidak bisa. Ya, kalau seperti itu keadaannya Nabi, maka fala yajuzu ibadatan, maka tidak boleh ibadah. Kalau ada orang keadaannya seperti itu, tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak bahaya dari serangan musuh, pantas sekali ibadahnya, tidak bisa. Bagaimana kita mau mengharap keselamatan dari mereka, sementara dirinya saja mereka tidak bisa diselamatkan? Itu kan tidak pantas ibadah. Kau sekalian. Nah, kalau Nabi saja tidak pantas diibadahi karena keadaan Nabi yang lemah. Kan begitu ya? Nabi tidak bisa berbuat apa-apa dalam menolak bahaya. Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, kalau Nabi saja seperti itu keadaannya dan tidak bisa diibadahi, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan ibadah kepada benda-benda sudah mati? Tentu lebih batil dari ibadah itu. Kan begitu ya? Tentu lebih batil dari ibadah kepada selain Allah, apalagi kalau dia hanya benda-benda yang sudah, benda-benda yang mati, yang bukan Nabi, bukan malaikat. Sedangkan Nabi saja na'am tidak bisa diibadahi karena Nabi tidak punya hak, tidak punya urusan. Ya, semuanya urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, azan dulu. Allah. Ibu. Bentuknya kata beliau. Jadi dari hadis tadi kaitannya dengan pembahasan kitab tauhid, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya kekuasaan, tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan menolak bahaya dari luar atau dari musuh yang datang. Nabi tidak bisa. Ya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, katakan kata Allah, ya katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku tidak punya kekuasaan. Aku tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepada diriku dan tidak bisa menolak bahaya dari diriku. Ya walaupun kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'. Kalau seandainya kata Nabi, aku mengetahui perkara ghaib yang akan datang, apa yang akan terjadi yang akan datang, lastakthartu min al-khair, maka pastilah aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan mungkin tertimpa bahaya. Ya di antara kan di perang Uhud ya, kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib bahwa akan terjadi nanti perang Uhud begini-begini, ya aku tidak akan tertimpa itu musibah itu. Pasti aku tidak akan berangkat kan begitu. Ya, makanya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita tidak punya kuasa sendiri pun. Nah, kalau seperti itu keadaannya Nabi, maka tidak pantas diibadahi. Tidak pantas diibadahi. Kalau seperti itu, kalau Nabi saja tidak pantas diibadahi karena kelemahan pada yang ada pada Rasulullah, maka tentunya yang lainnya lebih tidak bisa diibadahi. Itu kaitannya dengan pembahasan. Baik. Berikutnya wafihi, dan juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu sahih Muslim, dalam riwayat Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mendengarkan Nabi berdoa ketika sholat. Nabi berdoa ketika sholat. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', setelah Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', Nabi berdoa. Jadi kapan Nabi berdoa? Setelah Nabi mengangkat kepalanya dari ruku'. Fi raka'atil akhirah, pada rakaat yang terakhir minal fajr, pada waktu sholat subuh. Apa namanya ini? Doa kunut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca doa kunut ketika beliau sholat subuh pada rakaat terakhir setelah bangkit dari rukuk. Ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Setelah membaca sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, di situ Nabi membaca doa kunut. Nah, ikhwani fillah azzakumullah, banyak sekali faedah dari hadis ini. Nah, ya, ini menunjukkan salah satu faedahnya bahwa kunut itu disyariatkan. Kunut ketika sholat itu disyariatkan. Ya. Dan tempatnya di mana itu kunut? Kapan dilakukan kunut? Rakaat pertama, rakaat kedua. Dalam hadis rakaat terakhir. Rakaat terakhir di mana posisinya? Setelah sami Allahu liman hamidah sebelum sujud. Disitulah sunnahnya Rasulullah, tuntunannya Nabi ketika kunut. Dan Nabi melakukan di sini ketika salat subuh. Berarti kunut subuh itu boleh. Kan begitu ya? Berarti kalau begitu kunut subuh boleh atau tidak? Sebab dalam hadis ini Nabi mengerjakan pada waktu salat subuh. Ya, Berarti apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin itu boleh, bukan bid'ah kan? Sebab ini hadisnya. Begitu atau tidak? Hah? Ada yang berani membantah? Kalian itu mengatakan bid'ah, bid'ah. Ini hadisnya loh. Nabi dan hadisnya sahih Muslim lagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kunut setelah rukuk, setelah membaca sami Allahu liman hamidah pada waktu salat subuh. Iya, kenapa kalian mengatakan bid'ah? Padahal ada dalilnya. Ada yang bisa membantah? Atau betul? Betul ini? Nah, ayo. Aduh, ternyata kita selama ini salah nih. Sudah membeda-bedakan orang, baru ternyata ada dalilnya. Gimana? Ayo, siapa yang bisa memberi jawaban? Kunut subuh yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin itu disyariatkan atau tidak? Hah? Tidak. Ini dalilnya. Ini dalilnya boleh. Agak lama. Sudah mau berdelapan. Tapi hadis ini betul memang Nabi di sini kunut subuh ya. Tetapi kunutnya di sini bukan kunut subuh yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin itu. Tapi kunut di sini namanya kunut nazilah. Jadi kunutnya di sini Rasulullah kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang dilakukan ketika terjadi peristiwa. Ketika terjadi peristiwa, apa peristiwa itu? Seperti kejadian Nabi tadi, dilukai Nabi, disakiti kaum muslimin oleh musuh, dibantai kaum muslimin di Suriah, dibantai kaum muslimin di Ambon, kaum muslimin di siksa. Ah, itu namanya nazilah itu. Terjadi peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan, pembantaian. Ah, maka disitulah disyariatkan kunut, namanya kunut nazilah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi di sini. Makanya baca hadis itu hati-hati. Harus tahu sebabnya itu hadis bagaimana, amirnya bagaimana. Ya, makanya di dalam hadis, jadi hadis ini ikhwas kalian, ini hadis bukan kunut subuh yang dilakukan oleh kaum muslimin yang terus-menerus itu. Tapi kunut subuh di sini Nabi, kunut subuhnya Nabi di sini adalah kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah tadi? Kunut yang dilakukan ketika terjadi peristiwa besar. Seperti apa contohnya peristiwa besar? Seperti kaum muslimin diserang tiba-tiba oleh orang kafir, terbantai kaum muslimin. Ya, maka di situ disyariatkan kunut seperti peristiwa Ambon dulu. Itu disyariatkan kunut. Peristiwa Suriah, banyak kaum muslimin terbantai, itu disyariatkan kunut itu. Namanya kunut nazilah. Makanya dalam hadis ini, dalam hadis doa yang Nabi baca, doa kunutnya Nabi bukan Allahumma hdini fiman hadaini. Bukan itu. Apa doanya? Allahumma lan fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknat itu fulan, laknat itu fulan, laknat itu fulan. Siapa yang dilaknat? Yaitu orang-orang yang menyakiti Nabi tadi, yang sudah membuat Nabi berdarah kepalanya, yang sudah membuat giginya Rasulullah retak. Kata-kata Nabi berdoa, laknat mereka, laknat mereka, laknat mereka yang telah membantai kaum muslimin dalam perang Uhud itu. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan kunut subuh yang sering itu, tapi ini yang dimaksud kunut nazilah. Ya, baik. Dan kunut nazilah Nabi pernah lakukan. Berapa lama Nabi lakukan? Satu bulan lamanya, tapi dikerjakan semua sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk ini jadinya subuh ini. Dikerjakan semua waktu sholat dan hanya dikerjakan satu bulan. Qala tasyahran, kata Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tasyahran, yadru ala ahya'il arab. Nabi pernah kunut nazila satu bulan namanya, mendoakan kejelekan suku-suku Arab, beberapa bangsa-bangsa Arab. Sumba ta'ataha, setelah satu bulan Nabi tinggalkan. Kenapa Nabi tinggalkan? Karena sudah selesai kesedihan, sudah berakhir. Kalau terjadi lagi, dilakukan lagi. Itu namanya kunut nazila. Adapun kunut subuh yang terus-menerus dilakukan oleh kaum muslimin, ini pembahasannya di kitab fikih tentunya, akan dibahas nanti dalam pembahasan fikih. Ya, tapi secara ringkas, kunut subuh itu ada beberapa pendapat ulama. Jadi kita tidak ingkari ada yang mengatakan sunnah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan sunnah. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Dan seterusnya tidak sunnah, ya. Dan yang benar di sini bahwa dia bukan sunnah, ya, dia bukan sunnah. Sebab diterangkan dalam hadis ya, diterangkan dalam riwayat Tirmidzi, ketika Abu Malik bertanya kepada ayahnya, kamu pernah sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman di Kufa selama 5 tahun, pernahkah bapak melihat mereka kunut subuh? Apa jawaban bapaknya? Aibulai yang muhdas. Wahai anakku, itu muhdas, itu perkara baru itu. Tidak pernah saya lihat mereka kunut subuh di Kufa. Selama 5 tahun saya sholat di belakang mereka, dan pernah saya melihat mereka kunut subuh. Mereka tidak ada memang. Sebab nanti kunut subuh kalau ada nazilah. Ada pun hadis, ada hadis memang, ya, bahwa Nabi lam yazal dia menutupi subuh di hatta farakat dunia. Nabi terus menerus kunut subuh sampai meninggal. Itu hadis dhaif. Itulah hadis yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih. Jadi Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih tentang kunut subuh. Sehingga mereka wajar kalau mereka mengatakan sunnah, ya, sebab mereka mengatakan sahih hadisnya. Tapi bagi ulama yang mengatakan dhaif, ya, tidak sunnah. Nah, itulah perbedaan ulama dalam masalah fikih. Terkadang ulama berbeda karena perbedaan dalam memandang sebuah hadis apakah sahih atau tidak. Yang mengatakan sahih pasti mengatakan sunnah. Yang mengatakan dhaif pasti mengatakan tidak sunnah, sebab dhaif hadisnya, tidak ada hadis. Ya, dalam permasalahan seperti ini tidak bisa jadi bahan pertengkaran. Ada orang yang melakukan sunnah kunut subuh, tidak bisa kita mengatakan sesat, bid'ah, ahli bid'ah. Tidak, tidak boleh. Dan itu diingkari oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim diantaranya dalam kitab Zadul Ma'ad, kata beliau, para ahli hadis ketika ada, mereka berpendapat bahwa yang lebih utama jangan dilakukan. Tapi tidak ada antara mereka yang mengatakan, tidak ada antara mereka yang membid'ahkan. Tidak ada. Ya, maka cukup kita mengatakan menelisih sunnah, bukan sunnah, selesai. Ya, tidak perlu kita terlalu ribut masalah itu, ya. Ini pembahasan yang nanti akan dibahas dalam masalah fikih. Baik. Walhasil di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, Nabi kunut nazilah. Nabi berdoa, apa doanya? Ya Allah, laknatlah fulan. Laknatlah fulan. Laknatlah fulan, disebutkan fulan-fulan. Siapa yang dimaksud fulan-fulan itu? Diterangkan dalam doa yang lain, yang dimaksud 3 orang. Yang didoakan Nabi kejelekan dilaknat oleh Allah 3 orang, yaitu Safwan bin Umayyah, wa Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. 3 orang yang didoakan oleh Nabi dalam kunut nazilah itu didoakan dilaknat. Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Ya Allah, jauhkan sudah 3 orang ini. Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham, Safwan bin Ubayyah, jauhkanlah 3 orang ini rahmatmu sudah, jangan dapat hidayah mereka. Kenapa? Karena 3 orang inilah yang merupakan gembongnya, pimpinannya, pasukan pada perang Uhud dari kalangan musyrikin. Ini sudah ini, pimpinannya ini. Dan 3 orang inilah yang paling benci kepada Islam, sangat benci kepada Islam, dan sangat bersemangat ingin menghabisi Nabi. 3 orang ini. Sofwan bin Umayyah. Adapun Sofwan bin Umayyah, kenapa dia begitu dendam kepada Nabi? Dendam sekali dia. Kenapa? Karena ayahnya Umayyah ibnu Khalaf itu dibunuh dalam perang Badar. Maka ini balas dendam dia pada perang Uhud. Sebab ayahnya Umayyah bin Khalaf terbunuh pada perang Badar. Maka dia sangat dendam kepada Rasulullah dan dia sangat ingin membunuh Rasulullah pada perang Uhud. Terjadi apa yang terjadi pada Rasulullah itu. Ini Sofwan bin Umayyah. Yang kedua Suhaib bin Amr. Ini juga luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah. Dan Suhaib bin Amr itu dikenal sebagai tokoh kafir Quraisy waktu itu yang khatib. Khatib Quraisy dikenal khatib. Apa khatib itu? Jago bicara. Jago dia dalam menghasut. Jago sekali dalam berbicara. Ya, istilahnya dai-nya orang kafir. Kalau berbicara dia orang mendengar, tersihir dengan penjelasannya, terbawa orang dengan pembicaraan-pembicaraannya hebat. Ya, makanya dia kalau sudah berbicara maka orang bangkit semangatnya untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib bin Amr. Dan Suhaib bin Amr inilah yang menjadi wakil, ya, yang menjadi wakil ketika terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini. Ketika terjadi perdamaiannya antara Nabi dengan Quraisy, ya, dari pihak siapa? Dari pihak Nabi siapa waktu itu? Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Dari pihak Nabi, tukang juru tulisnya Nabi Ali bin Abi Thalib. Dari pihak Quraisy Suhail ibn Amr ini dia mewakili. Nah, ketika siapa? Ketika sudah ditulis perjanjian, yang ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail? Ini apa? Ini Ar-Rahman ini hapus ini. Sebab mereka tidak beriman dengan nama Ar-Rahman. Mereka ingkar nama Ar-Rahman. Hapus ini Ar-Rahman ini. Tulis saja Bismillahumma, cukup. Itu saja Bismillahumma. Ada pun Ar-Rahman Ar-Rahim hapus. Apa kata Nabi? Hapus. Mengalah Nabi, hapus. Dia ada kekuatan, hapus. Ahli, kenapa yang kita itu? Hapus kata Nabi. Tulis lagi. Ya, Muhammad Rasulullah. Ya, atas nama Muhammad Rasulullah. Apa kata Suhaib? Ini Rasulullah yang dihapus ini. Rasulullah yang dihapus ini. Sebab kalau ditulis seperti itu, untuk apa kita perang? Bukankah kami memerangi kalian karena kami tidak mau waktu kamu masuk? Kamu tuh kan sihir. Kamu kan orang gila, bukan Rasul. Hapus itu. Terus apa yang kita tulis? Tulis saja Muhammad anaknya Abdullah. Itu saja. Kata Abdul Muttalib, apa? Karena sudah ini. Kata hapus. Kata Nabi, hapus. Apa ini? Dia ada kekuatan. Ini kita bisa ambil pelajaran di sini, kosmetiknya. Seseorang kalau lemah, tidak ada kekuatan. Seperti itu, ada anak hapus saja. Marah, Rasulullah. Sampai ada sahabat di mengajar mereka ini. Semuanya kita dirugikan. Tapi kami hapus saja, hapus. Lihat dari mana Suhaib bin Amr. Bagaimana Nabi tidak jengkel, ya. Sudah begitu sikapnya, terus melukai dari Nabi. Maka langsung Nabi berdoa, ya Allah, la'nat itu Suhaib bin Amr itu, la'nat itu. Sudah jauhkan dari rahmatmu. Dan ketika siapa? Al-Harith bin Hisham. Tiga orang yang didoakan oleh Nabi dilaknat. Ya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Apa yang terjadi ketika Nabi berdoa seperti itu, mendoakan laknat mereka? Turunlah ayat tadi itu. Laisa laka min al-amri syai'. Turunlah di Nabi. Laisa laka min al-amri syai'. Hei Muhammad, kamu itu tidak punya hak untuk mengurusi mereka. Ya, Jangan karena mereka melihat kamu dia sudah kurang ajar mereka, akhirnya kamu mengatakan sudah tidak ada lagi rahmat untuk mereka. Itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Ternyata betul hidayah di tangan Allah. Kan begitu ya? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun manusia berada di atas kesesatan, telah mencapai puncak kesesatan yang luar biasa, penentang dakwah, musuh dakwah, tidak bisa kita berputus asa. Sebab hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sahabat ini, lihatlah tiga orang ini. Ternyata ya, sampai siapa tadi? Suhaib bin Al-Amr tadi, yang apa itu tadi? Yang jago bicara tadi itu sempat sudah ditawan itu. Pada perang Badar, Suhaib bin Al-Amr itu sempat sudah ditawan, sudah ditangkap. Datang Umar kepada Nabi, Umar, ya Rasulullah, izinkan saya mematahkan, memecahkan giginya itu supaya tidak berbicara lagi, supaya tidak bisa bicara lagi, menghasut orang. Kata Umar, apa kata lagi? Jangan. Sebab suatu saat gigi itu akan menggembirakan kamu. Suatu saat gigi itu akan membuat kalian senang. Ternyata ikhlas kalian setelah terjadi Fathu Makkah, tiga orang ini semuanya masuk Islam. Itu hidayah kepada Allah. Semuanya masuk Islam. Bahkan Suhaib bin Amr, Suhaib bin Amr yang berkata, kalau dulu saya suka mengeluarkan ya kepada yang saya berbicara untuk menghasut kaum orang musyrik, maka setelah saya masuk Islam maka menggunakan kepada yang saya untuk apa? Ya dibalas, diperbaiki kembali. Kalau dulu saya dulu suka berinfak, suka mengeluarkan harta untuk membiayai orang-orang musyrikin, maka setelah saya masuk Islam saya ganti. Jadi apa yang biasa dia lakukan dari maksiat ketika jadi dia, ketika masuk Islam diganti oleh beliau. Maka Suhaib bin Amr dikenal sebagai ahli ibadah, ahli sholat, ahli sholatah. Segala kebaikan ada pada diri beliau. Dan beliau mati syahid, meninggal dalam perang Yarmuk. Bayangkan, yang tadinya didoakan oleh Nabi dilaknat, ternyata Allah berkehendak lain. Diberi hidayah oleh Allah masuk Islam, bahkan mati syahid. Suhaib bin Amr meninggal mati syahid. Ya. Bahkan ikhwas kalian, ketika orang-orang pada murtad, nah inilah tadi yang digambarkan oleh Nabi, jangan kamu patahkan giginya itu. Sebab itu nanti gigi yang akan memberikan kebaikan kelak pada di hari kemudian. Ya. Nah, ketika ikhwas kalian, ketika orang-orang berdukung kepada murtad, seperti dengan Nabi, pada murtad semua orang, banyak orang murtad, maka bangkitlah Suhaib berpidato. Lihat di sini, nak bangkitlah Suhaib berpidato. Apa kata Suhaib? Kata Suhaib, ya ahli Makkah, wahai penduduk Makkah, la takunu akhir man aslama wa awwal man ibtada. Jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam tapi paling dulu murtad. Sudah paling akhir masuk Islam, paling terdepan murtad. Ini kan kalimat yang luar biasa ini. Jangan kalian menjadi orang-orang yang paling terakhir, paling konten masuk Islam, tapi paling terdepan murtad. Ini kan celaan ini kan. Kata-kata yang luar biasa menghujam ini. Kalimat pendek dan betul. Tak ada satupun di antara kaumnya mereka yang murtad. Tidak ada. Dengan ucapan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ketika Nabi mendoakan mereka laknat, ya dilaknat, maka disitulah Allah menegur Rasulullah bahwa kamu tidak punya urusan terkait dengan mereka, sebab masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hati-hati manusia, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'i rahman. Sesungguhnya setiap hati manusia di antara ya genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kayfa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka ikhwas kalian, ya kalau ada di antara umat Islam saudara kita yang begitu memusuhi dakwah salaf, jangan kemudian kita berputus asa darinya. sebab boleh jadi dia akan menjadi apa? Pembela dakwah. Sebagaimana Umar bin Khattab. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu luar biasa perusahaannya kepada Nabi. Ya kan? Bahkan dia itu sudah menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Allah memberikan hidayah. Dan dia pun menjadi pembela, pembela Islam. Dan setelah masuknya Islam, orang-orang kafir Quraisy sedang takut kepada Umar. Bagaimana tidak, setan saja takut. Ya, setan saja takut kalau bertemu dengan Umar. Kalau lihat Umar datang, dia ambil jalan lain. Ya. Baik, kalau ini nasib Allah, selesai sudah hadis yang kedua dari berkaitan dengan masalah ini. Masih ada satu hadis lagi. Satu hadis lagi di sini, namun agak panjang. Maka insyaAllah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Kita berpandang tidak sempurna tauhid seseorang sebelum meninggalkan tauhid. Dan salah seorang kawan saya pernah memberitahu bahwa tauhid itu salah satunya adalah hormat bendera ketika upacara. Pertanyaan, apakah pernyataan kawan saya tersebut adalah benar? Wallahualam, kita belum pernah mendengarkan kalam ulama yang mengatakan bahwa hormat bendera itu termasuk tauhid. Wallahualam. Sebab ulama mengatakan tauhid itu kullu ma'udza billah, itu tauhid namanya. Ya, kullu ma'udza, Imam Malik mengatakan tauhid itu kullu ma'udza billah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu tauhid. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tambahan bahwa rabbi, dan yang diibadahi itu ridho. Dia rela, artinya dia ketika diibadahi dia suka. Maka orang itu tobat itu. Itu tobat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun normal bendera saya belum tahu. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kayaknya atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Rasul Salasadan, ya, waraksuhu khamsah, dan berengkotnya ta'ud lima, berengkotnya pimpinannya ta'ud itu lima. Sebutkan apa itu di Rasul Salasai matanya apa? Saya tidak ingat lagi, lupa. Dari antaranya Iblis la'anahullah itu ta'ud. Kemudian Muhammad Hakam al-Bayyin apa itu? Wabul Iblis la'anahullah, ada itu lima disebutkan di situ. Itu tauhid. Ya, ada pun menyerang bendera, saya belum tahu ya, ada ulama yang mengatakan tauhid. Ada pun hukumnya, hukumnya hormat bendera, ya itu hukumnya bid'ah, haram. Hormat bendera itu sudah difatwakan oleh ulama, majelis ulama fatwa al-lajnah, itu mengatakan bid'ah hukumnya. Hormat bendera atau hormat seorang tentara, hormat apa? Nah, itu tidak ya. Itu bukan dari kebiasaan orang Islam. Tahiyat kata dalam fatwa itu, penghormatan dalam Islam itu assalamualaikum. Itu penghormatan Islam, assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ya, jadi penghormatan itu dalam Islam adalah ucapan assalamualaikum. Kalau penghormat kepada bendera itu sudah difatwakan oleh ulama bid'ah. Sebab itu bukan Islam. Adapun dikatakan tauhid, merusak akidah, ya tergantung. Kalau dia hormat untuk mengagungkan bendera, kalau dia hormat untuk mengagungkan bendera, bendera itu kalau dihormati dapat rezeki. Karena kalau tidak dihormati bahaya kan, bisa dapat penyakit dan kefaham lah kan. Nah, itu berkaitan dengan tauhid. Tapi kalau sekedar tradisi, dia ikut-ikutan saja karena disuruh sama atasan, maka itu hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah. Apakah mengabarkan suatu perbuatan, amal kebaikan kita kepada orang lain suami istri atau teman akan menghapuskan pahalanya walaupun dalam pengabaran tersebut tidak lihat pria, wujud dan lain-lain, dan hanya sekedar pengabaran saja. Sebagai contoh, seorang istri menyebarkan kepada suaminya jika tadi dia melihat orang kesusahan dan dia membantunya dengan bersedekah. Baik, itu tidak apa-apa. Ya, menyebarkan, menyampaikan amal kebaikan kepada orang lain selama tidak ada niat riya, ujub, sum'ah, itu tidak apa-apa. Ya, bahkan bagus lagi kalau disampaikan agar orang ikut. Nah, itu lebih bagus lagi. Tujuannya disampaikan agar orang ikut, supaya orang terdorong juga untuk beramal seperti dia. Maka itu bagus. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa memberikan contoh dalam Islam beramal sehingga diikuti juga, maka dia mendapatkan kebaikan. Ya, dia mendapatkan kebaikan pada hasanah, seperti kebaikan dia mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kebaikan, misalnya dia menceritakan kebaikan yang dilakukan dengan tujuan supaya orang ikut, terdorong juga untuk seperti dia, akhirnya orang meramalkan, maka dia juga dapat pahala. Orang yang dapat pahala, dia juga dapat pahala, sebab karena dia, dengan sebab dia orang berbuat kebaikan. Itu bagus. Itu bagus. Misalnya contoh ya, contohnya ada orang misalnya dari penggalangan dana, dari penggalangan dana, ya. Kemudian ada orang misalnya saya 200 ribu, kalau gitu ya. Orang itu dikenal orang miskin, tidak punya apa-apa dulu, tapi dia bisa menyumbang. Dia katakan saya 200 ribu. Apa tujuannya dia panen? Supaya orang terdorong juga. Seperti itu saja bisa. Apalagi saya dia 10 minggu, masa cuma 10 ribu? Kan begitu ya. Ini bagus ini. Akhirnya orang itu saja bagus, masa seperti dia saya juga mau. Nah, ini namanya membuat contoh yang baik dalam agama, kita dapat pahala juga. Tapi kalau tujuannya saya 200 ribu supaya mau dikenal lain, dia menuntut itu haji itu. Setiap ada infak pasti 200. Ya, pasti 200. Dan sebut, tidak pernah di bawahnya, tidak pernah di atasnya, 200 itu stabil. Baik, nah itu tergantung kepada niat ya, tergantung kepada niat kita. Kalau ada menyebutkan amal soleh karena ada niat riya, niat ujub, maka itu yang tidak boleh, haram. Bahkan bisa menggugurkan amalan. Itu bisa menggugurkan amalan. Tapi usaha bukan menggugurkan semua ya. Riya itu tidak menggugurkan semua amalan, sebab riya itu hanya syirik kecil. Syirik kecil itu tidak menggugurkan semua amalan. Yang menggugurkan amalan itu syirik, syirik besar. Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Ya. Apa itu? Ada tiga. Baik. Kata Rasulullah, salatul munkar ada tiga yang membinasakan. Yang pertama syirkul muta', kikir yang diperturutkan. Kikir yang diperturutkan. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i nafsahu, seorang bangga terhadap dirinya, bangga diri. Kepujian ada orang ya, kepujian. Cukup ya. Subhanallahumma bihamdih, syukurlah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah. Thank you.